bukan kau kekasihnya untuk terakhir kali. Jantungku, jantungku seakan berhenti saat kau memandangku, memandangku. Namun aku, namun aku cukup tahu diri dan meragu, dan meragu. Adakah mungkin kau memilihku? Kalau ada satu kesempatan, kan ku jadikan kau kekasihku. Kalau ada satu kemungkinan, kan ku pastikan kau kekasihnya. Satu kesempatan, kan ku jadikan kau kekasihku. Kalau ada satu kemungkinan, kan ku pastikan kau kekasihku. Untuk terakhir.